dalam hadiratmu ada mujizat dan anugerahmu. Setiap langkahku ada di matamu, kau yang atur berjejakan anugerah. Tak kau biarkan sepenuhnya.